Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaqullah. Kembali kita mengkaji kitab At-Targhib wa At-Tarhib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullah. Dan yang kita baca ini adalah kitab sahihnya. Karena di dalam kitab tersebut terdapat hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Maka Al-Muhaddits, Muhaddithul Asr, Al-Allamah Abu Abdurrahman Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis sahihnya dan memisahkannya dari hadis-hadis dhaifnya menjadi 5 jilid kitab yang tebal. Dan yang sahih daripada kitab tersebut ada 2 jilid. Ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Dari kitab ini kita telah masuk hadis yang keempat. Qala al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala fi hajjatil wada' dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda pada saat hajjatul wada beliau menyatakan nadzarallahu umra'an semoga Allah mencemerlangkan wajah seseorang sami'a maqalati yang dia mendengar ucapan-ucapanku sabda-sabda beliau fawa'aha lantas dia menghafalnya dan dia menjaganya untuk kemudian disampaikan kepada orang yang lain. Ini keutamaan dari para penghafal hadis. Rasulullah SAW mendoakan untuknya, dicerahkan wajahnya, dicemerlangkan, bersinar wajahnya. Para penghafal hadis-hadis Rasul, maka sepantasnya bagi kita untuk memiliki semangat menghafal hadis-hadis tersebut. Mungkin yang paling ringan hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah kita hafalkan. Jangan merasa jenuh, bosan dalam menghafal hadis. Ya tentunya juga Al-Quran, dan itu lebih utama. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis Rasul. Dan tentunya aib bagi seorang muslim dia tidak menghafal hadis atau tidak memiliki hafalan sama sekali daripada hadis Rasul, padahal dirinya mengatakan sebagai umat Muhammad. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita keutamaan yang sangat besar. Semoga Allah mencemerlangkan wajah seseorang yang dia mendengar ucapanku atau yang tidak mendengar ucapan beliau, yang sampai kepadanya hadis-hadis beliau, kemudian dia menghafalnya untuk disampaikan kepada yang lain. Farubba amili fiqhin laisa bifaqih. Karena bisa jadi sang pembawa fikih, karena hadis ini adalah sumber daripada akal hukum-hukum dalam fikih, dia bukan orang yang faqih, jadi bukan orang yang bisa mengeluarkan hukum daripada hadis-hadis tersebut. Rubbahani fiqhin ilaman wa afqahin. Bisa jadi dia membawa fikih tersebut kepada orang yang lebih faqih darinya, ahli hadis, menjaga hadis-hadis Rasul, kemudian dia menyampaikan kepada orang yang ternyata dia adalah ahli fuqaha, mampu mengeluarkan hukum-hukum dari hadis-hadis tersebut. Faedah-faedah hadis. Kemudian beliau menyatakan, salatun la yughal 'alaihinna qalbun rihul mu'min. Salatun, tiga perkara, la yughal, tidaklah diberikan padanya dengki, tidak ada kedengkian padanya. Layuqal alaihinna, pada ketiga perkara tersebut, qalbun rihul mu'min, hati setiap orang yang mukmin. Artinya jika ada ketiga perkara ini pada diri seorang mukmin, maka tidak akan terjatuh dan tergelincir dalam kedengkian. Karena kedengkian adalah sesuatu yang akan membawa kepada kebinasaan dan akan membawa kepada sikap zalim dan akan membawa kepada sesuatu yang menggelincirkan dia dari kebenaran. Dia tidak lagi bisa bersikap insaf terhadap saudaranya karena kedengkian. Maka orang yang di dalam hatinya terkumpul ketiga perkara ini, maka dia tidak akan ada kedengkian di dalam hatinya. Apa yang pertama? ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Artinya di saat seorang di dalam amalannya dia senantiasa menjaga keikhlasan, maka selama-lamanya dia akan terjauhkan dari sikap iri dan dengki. Karena dia beramal untuk Allah, mengharap segala sesuatu hanya kepada Allah, sehingga melihat pada saudaranya perkara-perkara apapun dia tidak mempedulikannya. Kalau saudaranya mendapatkan keutamaan, maka justru dia bersyukur, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikut senang terhadap apa yang didapatkan oleh saudaranya, bukan iri, bukan dengki. Ikhlasul amal lillah, ini yang pertama. Senantiasa kita menjaga keikhlasan daripada amal-amal kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan kita dari sifat iri dan dengki. Kedengkian ini merupakan sifat yang sangat jelek. Dan sifat ini hampir tidak ada manusia yang selamat dari. Karena setiap manusia tidak suka ada orang lain yang mengunggulinya. Dia ingin dialah yang paling tinggi, paling utama dalam segala aspek. Dalam belajar misalnya, seorang belajar, meskipun belajar masa agama, seseorang melihat saudaranya lebih cepat hafalannya, maka dia berusaha untuk ingin lebih daripada dirinya, saudaranya tersebut. Ada saudaranya yang lebih paham daripada ayat Al-Quran atau hadis Rasul, lebih faqih darinya, maka dia pun ingin berusaha untuk mengalahkannya. Demikian pula dalam masalah-masalah duniawi. Pedagang misalnya, dia tidak ingin ada orang lain yang lebih sukses dagangannya, lebih laris dagangannya dari dirinya. Demikian pula pegawai kantor, sama semuanya. Menginginkan bahwa dirinya yang terbaik. Tidak ingin ada orang yang menggulingnya. Maka tidak akan selamat orang daripada sifat ini, kecuali orang-orang yang diberi keikhlasan dalam setiap amalan. Saya beramal ini hanya untuk Allah sama sekali, bukan untuk manusia. Saya bekerja karena Allah perintahkan untuk saya bekerja. Saya mendapatkan rezeki, itu adalah dari Allah rezekinya. Mamatikum min nikmatin faminallah. Apa saja datang kepada kalian dari nikmat, maka itu datangnya dari Allah. Wa atatu min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup. Allah yang memberikan kepada kalian segala nikmat-nikmat tersebut. Wa asbaqa 'alaikum ni'amah zahiratan wa batinah. Allah yang menyempurnakan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat yang batin. Maka dengan itu, hanya dengan itu, seseorang bisa menepis daripada berbagai macam sifat-sifat keji, iri dan dengki kepada saudaranya. Ikhlasul amal billah. Kemudian yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Dan memberikan nasihat kepada a'immatul muslimin. Memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. kepada ulatul umur. Dan memberikan nasihat kepada mereka, ini diatur oleh syariat. Bukan disebut nasihat di saat hal tersebut disampaikan secara terbuka, itu bukan nasihat, itu celaan. Saya ingin memberikan nasihat kepada penguasa dengan berbicara di mimbar-mimbar di hadapan khalayak, sedangkan penguasa yang dituju tidak ada di situ. Maka ini yang pertama terjatuh dalam riba, membicarakan aib dan kekurangan di saat orangnya tidak ada. Riba kepada sesama saja dosanya besar, apalagi kepada penguasa. Yang kedua, tidak ada maslahat padanya sama sekali. Apa kemaslahatannya? Selain hanya memperkeruh suasana, memprovokasi manusia. Maka Islam tidak menganjurkan hal tersebut. Ada tata cara tersendiri yang diatur di dalam syariat bagaimana seseorang menyiasati penguasa. Bagi orang-orang yang memiliki jalan untuk sampainya nasihat itu kepada mereka, maka wajib hukumnya. Wajib untuk menyampaikan kepada mereka penguasa lewat jalan tersebut. Adapun yang tidak memiliki jalan, maka dia mendapatkan ujub insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan baginya untuk mendoakan kebaikan bagi penguasanya, mendoakan supaya Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki mereka hidayah sehingga menjadi penguasa yang baik. Karena kebaikan penguasa itu merupakan kebaikan bagi rakyat. Maka tidak akan ada iri dan dengki dalam hatinya di saat dia senantiasa terkait dengan penguasanya memberikan nasihat-nasihat yang baik. Munasahat ya'innatul muslim. Dan dia tidak akan menjadi seorang pengkhianat. Karena layuhol itu juga dimakna al-ihlal. Ihlal itu artinya pengkhianatan. Tidak akan terjadi dalam pengkhianatan seorang yang ikhlas dalam beramal dan seorang yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada penguasanya. Yang namanya manusia pasti terjatuh dalam berbagai macam dosa, kesalahan dan penuh dengan kekurangan. Itulah sifat manusia. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Khuliqal insanu dha'ifa." Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Sehingga siapapun penguasanya tidak akan pernah bisa mencapai pada kesempurnaan. Kalau bicara kekurangannya, ya pasti ada. Pasti akan didapati. Siapapun dia. Hatta Abu Bakar wa Umar, kepemimpinan yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, tidak ada kepemimpinan yang lebih baik daripada mereka berdua pada umat ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan terbaik. Akan tetapi tetap ada orang-orang yang tidak sepakat, orang-orang yang tidak terima, orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah. Mereka menganggap bahwasannya dua khalifah ini sebagai terkhusus Syiah, menyatakan sebagai berhala-berhala Quraisy. Ditakutkan oleh mereka, tidak puas dengan kepemimpinannya. Itu orang-orang yang tidak memiliki keikhlasan di dalam hati. Dia akan senantiasa mencari aib dan kekurangan kekurangan perwasaan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sampaikan nasihat dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik, dengan jalan-jalan yang ada. Kalau engkau tidak memiliki jalan tersebut, maka engkau mendapatkan ujub di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan tetap berpegang teguh terhadap jamaah kaum muslimin, tidak melakukan kudeta, tidak melakukan pemberontakan ataupun perkara-perkara yang membawa kepada pemberontakan, meskipun tidak dengan senjata, memprovokasi manusia. Ini juga bentuk-bentuk daripada pemberontakan. Hadis ini, yang hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, semisal dengannya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW menyatakan, innallaha yaqbalu talaqan, sesungguhnya Allah ridha kepada kalian tiga perkara, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, kalian beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini maknanya sama dengan ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa antaqasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ini sama dengan maknanya luzum jama'ati, berpegang teguh dengan jamaah mereka. Dan yang ketiga, wa antana samuman wallahu lahu amrakum, dan senantiasa kalian memberikan nasihat-nasihat kepada penguasa kalian. Ini maknanya sama dengan wal munasahah li ahli muslim, memberikan nasihat kepada ahli muslim. Dan ketiga perkara ini merupakan perkara yang merupakan bentuk mukhalafatul rasul terhadap ahli jahiliyah. Rasulullah SAW menyelisih ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, dengan tiga perkara. Kita lihat orang-orang jahiliyah. Yang pertama, mereka adalah ahli. Orang-orang jahiliyah, mereka adalah ahli syirik. Maka Rasul menyatakan, ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahli jahiliyah, mereka menganggap bahwasannya as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat kepada penguasa, itu adalah mahanah wal wadillah, sebagai kerendahan. Mendengar dan taat itu sebagai kerendahan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, mendoakan kebaikan kepada mereka dan memberikan nasihat. Itu sebagai keutamaan, bukan kerendahan. Bagaimana dengan keadaan penguasa yang zalim? Maka Rasulullah SAW menyatakan, tetap mendengar dan taat, meskipun mereka zalim. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, walaupun dia penguasa tersebut merampas hartamu dan mukul punggung, ati wasma wa ati, dengarkan dan taat. Selama mereka masih muslimin, penguasa kalian masih muslimin, ma aqamu fiikum shalah, selama mereka masih menjalankan salat, maka tunaikan kewajiban kalian kepada mereka dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kalian. Jangan kemudian mengikuti provokasi yang menyatakan, kalau bukan kita yang mengambil hak kita kepada penguasa, siapa lagi? Apakah kita mengharapkan turunnya tangan-tangan dari langit memberikan kepada kita hak kita? Ini ucapan provokasi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, wajib bagi kita kaum muslimin untuk menjadikan sebaik-baik teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, berikan kepada mereka hak mereka, was'alullah, dan minta kepada Allah akan hak-hak kalian. Fa innallaha sa'idu ma'amastara'an, karena Allah akan menanyai mereka, para penguasa tersebut, terhadap tanggung jawab mereka. Dan kita juga akan ditanya oleh Allah terhadap tanggung jawab kita terhadap penguasa kita. Kita kewajibannya mendengar dan taat, itu yang akan ditanya. Mereka juga akan ditanya tentang kewajiban mereka terhadap rakyatnya. Maka jangan kita menyebutkan sesuatu yang kita tidak akan ditanya oleh Allah dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala laisa bighafil amma ya'malun. Tidaklah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Seandainya setiap kita memperhatikan daripada masing-masing hak-hak, ya apa masing-masing kewajibannya, dan meminta kepada Allah hak-hak kita, niscaya akan tercipta. Masing-masing dalam artian rakyatnya demikian dan penguasanya pun juga demikian. Penguasa tidak kemudian senantiasa mencari hak-haknya kepada rakyatnya dengan melantarkan kewajibannya, tetapi dia senantiasa menjalankan kewajiban-kewajibannya dan mengharapkan pahalanya dari Allah Azza wa Jalla. Rakyatnya juga demikian. Dia senantiasa astaghfir wa ta'a, mendengar dan taat kepada penguasa dan meminta hak-hak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka akan tercipta baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Tanpa itu maka mustahil untuk bisa tercipta kedamaian. Tanpa itu mustahil akan tercipta ketentraman dalam kehidupan bertata negara, kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Maka ketiga perkara ini, ikhlasul ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah SWT, kemudian senantiasa menegakkan taat kepada penguasa dan senantiasa memberikan nasihat untuk mereka, dan kemudian tetap berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin untuk tidak kemudian melakukan pemberontak, itu merupakan pokok-pokok dalam aturan agama kita. Terkumpul padanya hak-hak Allah dan hak-hak sesama hamba. Yang dengannya akan tercipta kemaslahatan dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hak itu ada dua macam. Hak Allah ini yang pertama, dan hak sesama hamba. Adapun hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuknya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Adapun hak sesama hamba, maka itu ada dua macam. Hak yang bersifat khusus dan hak yang bersifat umum. Hak-hak yang bersifat khusus kaitannya dengan sesama satu dengan yang lain. Hak orang tua, hak guru, hak pertemanan, hak tetangga, dan yang semisalnya, itu hak yang sifatnya khusus. Dan kemaslahatannya pun khusus kepada person-person, individu-individu. Adapun hak yang secara umum, kemaslahatannya juga luas. Dan hak secara umum ini manusia terbagi menjadi dua, penguasa dan rakyat. maka hak daripada penguasa adalah mendapatkan nasihat-nasihat dari rakyat. Munasahatuhu wal munasaha li'ainatul muslimin. Ini hak penguasa. Dan kemudian hak daripada rakyat kepada penguasanya untuk senantiasa menjaga daripada kemaslahatan dan tidak melakukan berbagai macam perkara-perkara yang akan membawa kepada kerusakan. Dan ini semua tercakup dalam hadis ini. Semakna dengan hadis ini adalah hadis Tamim Ad-Dari Abu Ruqayyah. Rasulullah SAW menyatakan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, para sahabat menyatakan, untuk siapa wahai Rasulullah? Agama itu nasihat untuk siapa? Maka Rasulullah SAW menyatakan, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa a'immatihi. Agama itu merupakan nasihat. Nasihat yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah apa maksudnya? Yakni menasihati, di mana isi nasihat itu tentang Allah Azza wa Jalla. Yakni menyatakan wahai kaum muslimin, beribadalah kepada Allah senantiasa. Ini nasihat pula. Wahai kaum muslimin, janganlah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini nasihat pula. Wahai kaum muslimin, kenalilah akan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Pelajarilah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ketahuilah tentang tauhidnya dan seterusnya. Ini nasihat pula. Wali rasulihi, nasihat kepada rasul, yakni ucapan wahai kaum muslimin, berpegang teguhlah dengan sunnah rasul. Itu nasihat kepada rasul. Yakni nasihat ini terkait dengan rasul. Wahai kaum muslimin, senantiasa kita berkutwah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah sabda-sabda beliau, kenalilah akhlak budi pekerti beliau, jadikan beliau sebagai teladan. Ini merupakan nasihat di rasul kepada rasul. Wali kitab ini, nasihat kepada kitab, artinya adalah nasihat, isi nasihat tersebut terkait dengan Al-Quran. Wahai kaum muslimin, bacalah Al-Quran, pelajarilah makna-makna dan kandungannya, tadabburlah isinya, jalanilah perintahnya, jauhilah larangannya. Ini merupakan nasihat di kitab, untuk kitabnya. Dan nasihat di a'immatil muslimin, kepada penguasa kaum muslimin, yakni memberikan nasihat kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, senantiasa kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian dalam perkara yang bukan maksiat. Wahai kaum muslimin, doakanlah kebaikan untuk penguasa kalian. Ini merupakan nasihat di a'immatil muslimin. Nasihat yang isi nasihat tersebut terkait dengan mereka. Kemudian kepada keumuman kaum muslimin, nasihat kepada keumuman kaum muslimin, bahwasanya kaum muslimin itu bersaudara. Innamal muslimuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Orang-orang beriman itu satu tubuh, satu dengan yang lain, ya. Saling menguatkan, kal bunyanin marsus, seperti bangunan yang kokoh. Kal jasadul wahid, seperti satu tubuh. Apabila ada satu bagian yang sakit, maka merasakan yang lainnya. Ini semua merupakan nasihat. Sehingga kalimat adibun nasihat. Yang pertama adalah lillah, ini maknanya adalah ikhlasul amal lillah. Wa li'ilmatil muslimin, yakni munasahatuhu wa amatihim, yakni untuk senantiasa berpegang dengan jamaah mereka, bersatu di atas Islam yang kokoh, menjadi satu tubuh yang kuat, menjadi satu kesatuan. Sehingga hadisnya di sini semua saling menguatkan satu dengan yang lain secara makna. Rawahu Al-Bazzar bi isnadin hasan. Atau tadi hadisnya kelengkapannya adalah fa'ina amru min warani. Mereka pada penguasa itu kebaikannya akan terasakan oleh orang-orang yang di belakang mereka, yaitu rakyat itu sendiri. Kebaikan penguasa di saat penguasa menjadi baik, maka kemaslahatan yang dirasakan adalah kepada segenap rakyat bangsa dan negara. Rawahu Al-Bazzar bi isnadin hasan. Warwah Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, kata Al-Mundhir. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di sahih dalam sahihnya min hadits Zaid bin Thabit, dari hadits Zaid bin Thabit. Wa yaqdi sama yang harus amanti masalah lagi hadits yang semakna ini dalam sahih hadits insyaallah. Qala Al-Abdul Azim Al-Mundhir rahimahullah, aku yahada hadis hadis ini juga dikeluarkan, diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Nu'man bin Basir wa Jubair bin Mut'im wa Abu Darda wa Abu Qarsafa Jandara Ibn Faisanah wa ghairi min as-sahabah radhiyallahu anhu wa ba'du asani bin Sahih. Jadi hadis ini ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini yang meriwayatkan dari kalangan para sahabat tidak hanya satu dua, tetapi sekian banyak sahabat. Ada di sana Abdullah bin Mas'ud, ada Mu'ad bin Jabal, ada Nu'man bin Bashir, ada pula Jubair bin Mut'im, ada Abu Darda, ada Abu Qarsafa, dan Darar bin Faisal radhiyallahu anhu. Semua mereka ini meriwayatkan hadis yang sama, yang menunjukkan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang sahih dengan tanpa diragukan, dan hadis ini merupakan hadis yang menjadi qawaid di dalam ad-din, qaidah-qaidah pokok-pokok dalam agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis berikutnya. Ini hadis yang keenam dalam hitungan yang disebutkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Karena hadis yang keempat tadi ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadis Zaid bin Thabit. Itu dibuat angka tersendiri oleh Syekh Al-Bani sehingga tidak ada dua hadis meskipun hadisnya sama. Jadi, hadis yang keenam wa an Mus'ab bin Sa'ad an Abihi radhiyallahu taala anhu, dari Mus'ab bin Sa'ad. Mus'ab adalah tabi'in bin Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat. An Abihi dari bapaknya, yaitu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Annahu dhanna anna lahu fadlan 'an dunya. Sa'ad bin Abi Waqqas menyangka bahwasannya dirinya memiliki kelebihan dibanding orang-orang yang lainnya min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas, kita ketahui beliau radhiyallahu anhu adalah salah satu daripada al-asharah al-mubasharuna bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan masuk ke dalam surga. Dan beliau adalah termasuk dari barah as-sabiqun al-awwalun, yang pertama dalam Islam dari kalangan Muhajirin, yang mengikuti sekian banyak pertempuran-pertempuran bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang tidak ada asalnya dan dipastikan sebagai penduduk surga. Pernah satu ketika beliau merasa bahwa dirinya lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin dari sisi jasad-jasadnya dan semisalnya, kemenangan-kemenangan dan keahlian-keahlian itu memiliki keahlian yang luar biasa dalam peperangan saat bin Abi Waqqas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innana yarsulullahu hadhi ummah bidha'ifiha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya. Jadi merasa kuat, merasa ahli, merasa ini, merasa itu, kemudian merasa bahwa dirinya paling besar jasanya, Rasulullah SAW tepis itu semua ya, untuk kemudian Rasulullah SAW ya, dengan kebijakan bahasa beliau ya, menyadarkan akan sesuatu yang mungkin ada kekurangan pada sebagian para sahabat, untuk kemudian tidak berprasangka atau berprasangka yang tidak baik. Rasulullah SAW menyatakan, innana yansurullah hadir ummah bidu'aitiha, sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya, bidakwatihim wa sholatihim wa ikhlasihim, dengan doa-doa mereka, dengan sholat-sholat mereka, doa-doa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongannya, ya Allah selamatkan kami, ya Allah tolonglah kami, ya Allah menangkan kami terhadap musuh-musuh kami. Yang itu kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bantuan, bukan karena persenjataan yang lengkap, bukan karena keahlian dalam memainkan berbagai macam persenjataan, bukan karena ketangkasan dalam berkuda, bukan karena ketangkasan dalam menggunakan berbagai macam persenjataan, bukan karena teknologi yang modern, bukan karena itu semua, tetapi karena pertolongan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Bidakwatihi, dengan doa-doa mereka, wa sholatihi, dengan sholat-sholat mereka. Kita sholat, mereka juga sholat, belum tentu sholat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, orang-orang yang sholatnya dalam keadaan khusyuk, orang-orang yang sholatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ikhlasin, dan keikhlasan mereka itu yang menolong kita, menyelamatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hal tunsarun wa tunsyakun illa bidu'a itu." Bukankah kalian itu ditolong oleh Allah? Kalian diberi rezeki oleh Allah disebabkan karena keberadaan orang-orang lemah di antara kalian. Jangan lupa bahwasannya pada harta yang Allah berikan kepada kita, itu di sana ada hukukul akhari, hak-hak orang lain yang Allah jadikan melalui perantara kita. Berarti kita ini orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta. Jangan kemudian merasa sombong, jangan kemudian merasa congkak, merasa tinggi hati, merasa lebih daripada saudara-saudaranya atau muslimin yang lainnya. Jangan memandang sebelah mata kepada saudara-saudaranya yang lemah, yang miskin. Mereka memiliki hak pada apa yang ada pada diri kita, harta yang ada pada diri kita. Mereka memiliki hak. Maka sepatasnya untuk dijaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh-jauh, contoh kecil misalnya, seorang dalam satu keluarga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada salah seorang kita, walaqadarallah, diberikan anak dalam keadaan cacat misalnya. Kita mungkin satu sisi bersedih karena itu anak cacat, dan wajar kesedihan tersebut. Akan tetapi bisa jadi dengan keberadaan anak yang cacat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu rezeki. Karena orang yang lemah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu rezeki kita untuk sampai kepada anak yang cacat tersebut. Bisa saja, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita dengan keberadaan anak tersebut. Dan itu banyak terjadi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, setiap kita harus senantiasa menjaga, jangan sampai merendahkan saudaranya sesama muslim. Bihasbi mri'in minasyar an yakhir akhahu muslim, Cukuplah seseorang itu dikatakan jelek di saat dia merendahkan saudaranya muslim yang lain. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam jiwanya, di dalam dirinya ada setitik kesombongan. Setitik kesombongan itu saja tidak akan masuk surga. Bagaimana kiranya bisa seseorang merasa pongah, ya, congkak, merasa tinggi hati, merasa lebih daripada yang lain. Sedangkan setitik kesombongan itu saja akan menghalang seseorang dari masuk surga. Habis ini Ruwahul Nasai dikeluarkan oleh An-Nasai wa ghairu dan yang lainnya juga, wa huwa fil Bukhari wa ghairu wa ghairihi tuna dzikrul ikhlas. Dikeluarkan oleh Nasai dan yang lain dan juga ada dalam Sahih Bukhari tetapi tidak menyebutkan penyebutan ikhlas. Innama yalahadil umma bidu'aifiha bidu'amati wa sholatihi. Adalah periode yang lain tadi, hal itu sorong wa turzakun illa bidu'afa itu. Maka di sini terdapat ini bagaimana supaya kita senantiasa untuk memperhatikan saudara-saudara kita, sekeliling kita, orang-orang lemah kita, orang-orang yang berkekurangan. Tidak akan masuk surga seseorang dalam keadaan dia kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan apa. Hak-hak yang seperti ini untuk senantiasa diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang akan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang mengetahui tentang hak-hak harta yang ada pada dirinya. Dia tunaikan hak-hak tersebut. Alladzina hum li amwalihim ra'un. Ya, ini orang-orang yang senantiasa menjaga daripada harta-harta mereka. Bisa'ili wal mahrum, untuk dia beri pada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang tidak dapatkan kecukupan dalam hidupannya. Ini semua merupakan sifat Allah SWT yang akan mendapatkan keberuntungan. Wa may yuqashshu nafsihi fa ulai kahumul muflihun. Dan barang siapa yang terjaga dari kemaluan, maka itulah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang kafir dengan kedermawanannya. Dengan apa? Dengan kedermawanannya. Orang-orang Ansar pada saat itu kehidupan mereka pas-pasan dan kebutuhan mereka pun juga sangat membutuhkan. Akan tetapi di saat saudara-saudaranya datang berhijrah ke mereka, maka mereka berbagi dengan saudara-saudara, bahkan melebihkan saudara-saudaranya tersebut daripada diri-diri mereka sendiri. Itu Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Walladzina tatawwa'u dar wa imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم وكان بهم خصاصة ومن يؤثر عن نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati negeri Madinah sebelum mereka, sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, dan telah beriman sebelum mereka, ya ini sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin sudah beriman mereka ini. Ibuna man hajar ilaihi, mereka cinta kepada orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Walau itu masih sedikit hanya kami mahu, mereka tidak ada tendensi, tidak ada keinginan sesuatu di dalam mereka memberikan apa yang mereka berikan kepada saudara-saudaranya. Ikhlas semata-mata karena Allah. Bahkan wa yuthiruna 'ala anfusihim, mereka lebihkan, mereka lebih utamakan saudara-saudaranya atas diri-diri mereka, walaupun nabihim khososoh, walaupun mereka sendiri membutuhkan. Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika hum al-muflihun. Barang siapa yang terjaga dari pikiran jiwanya, maka itulah orang-orang yang beriman. Sehingga dari sisi ini nasihat bagi kita semua bahwasanya pada harta-harta kita juga ada hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan. Dan untuk senantiasa kaitannya dengan babul ikhlas, bahwa itu semua kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sesuatu selainnya. Wallahu taala alam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Hatta bilanguna wa sallallahu alaihi wa sallam.